بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، وبعد حمد الله بجميع محامده، صلاة الله وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد نبيه ورسوله وآله وصحبه علينا جميعا من تابعه وبعد. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta pengurus Masjid Jenderal Sudirman di World Trade Center ini yang saya hormati, waktu yang singkat ini kita gunakan untuk merenungkan perintah tentang puasa sebagaimana tersebut secara berturut-turut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Itu saya menduga bahwa jarang sekali dari kita yang bertanya tentang soal cara berpuasa itu. Yang kita lakukan biasanya langsung berpuasa saja. Misalnya kalau dikatakan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita langsung saja berpuasa. Biasanya puasa kita itu mungkin caranya sesuai dengan yang diajarkan ustaz atau pak kiai, atau mungkin kita baca-baca sendiri, atau pak ustaz dan pak kiai juga biasanya mungkin langsung ke buku pandangan madhab. Menurut Imam Syafi'i bagaimana, menurut imam-imam yang lain seperti apa, termasuk apakah menurut Imam Ad-Daruqutni, ya kita gak tahu. Tapi yang pasti ini yang pasti biasanya begitu. Tapi yang jarang sekali adalah kalau bunyi diwajibkan puasa sebagaimana puasa orang-orang sebelum kamu. Apakah pernah kita bertanya bagaimana puasa orang sebelum kita itu? Kalau ada yang menjawab kira-kira seperti apa itu boleh. Apakah pernah ada yang bertanya seperti itu? Maksudnya bagaimana puasa sebelum ayat ini turun, atau puasa sebelum Nabi Muhammad itu seperti apa? Jadi kultum kita membahas sekitar ini dalam waktu yang singkat ini. Sebenarnya ayat-ayat tentang puasa ini tidak turun sekaligus, Bapak Ibu sekalian. Tidak satu paket gitu, gelundung, satu gelundung itu tidak. Tapi bertahap. Nah, yang kita lakukan sekarang dalam puasa ini, ya seperti saya katakan tadi, menurut ustadz, kiai, atau menurut kitab, nah, itu kitab madhab. Tapi bagaimana puasa sebelum kita? Belum. Tapi bahkan kita tidak pernah juga bertanya, jangankan kok sebelum Nabi Muhammad atau sebelum kita, tapi puasa sebelumnya imam madhab itu seperti apa? Puasa orang Islam sebelum imam madhab itu seperti apa? Katakanlah sebelum Syafi'i lahir, sebelum apa Hambali atau Hanafi atau Maliki itu lahir, seperti apa? Jadi sebenarnya ada tahapannya. Yang kita pelajari itu satu, puasa caranya ustaz, puasa caranya kiai, mungkin begitu sama. Kemudian ke atas puasa caranya imam-imam mazhab yang dijelaskan itu sampai ke kita. Yang kita tidak juga ini fikihnya ini. Dalam jadi ketentuan-ketentuan hukum Islam bagaimana sesuatu perintah dijalankan itu namanya fikih. Fikih kita fikih mazhab. Di atas itu sebenarnya ada fikih lagi namanya fikih sahabat. Jadi gimana cara sahabat itu berpuasa sebelum ada para mazhab itu. Sebelum itu ada fikih lagi namanya fikih sunnah. Bagaimana sebenarnya Nabi itu berpuasa? Bisa saja para sahabat memang mengikuti Nabi, bisa juga mereka itu berpikir sendiri, Pak. Bisa begitu. Jadi orang Arab itu juga agak liberal juga Jadi menghadapi Al-Quran itu dia cernak sendiri dengan kecerdasannya itu dia lakukan sendiri. Ini berpikir kemudian ini yang dilakukan. Gitu. Nah, sebelum ada petunjuk-petunjuk sunnah itu, ada juga fikih yang paling tinggi di atas itu, yaitu fikih Quran, yaitu yang Al-Quran mengatur gitu saja. Fikhul Quran namanya, fikih Quran, ya fikih tentang hukum-hukum dilaksanakannya, itu bagaimana caranya. Ya, termasuk tentang fikhul Quran ini, ya tentang ini ayat-ayat puasa itu. Ini yang dicerna awal oleh para sahabat, cerna awal oleh Nabi Muhammad. Jadi menurut ayat-ayat siam ini, nampaknya puasa itu sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad itu, atau sampai ayat itu diturunkan, puasa itu 24 jam. Itu nanti akan kita ketahui dari ayat itu, kira-kira begitu. Ini kan ini mencerna tentang Al-Quran, kajian Quran. 24 jam. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajib atas kalian puasa, orang yang beriman, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Bagaimana 24 jam kira-kira begitu. Kemudian masih lagi ditentukan lagi siapa sebenarnya yang orang-orang berpuasa yang wajib ini. Di kalangan sahabat, ini sebelum imam-imam mazhab, di kalangan sahabat itu terjadi juga perbedaan-perbedaan, sehingga pelaksanaan puasa itu kira-kira setahun dua tahun pertama itu tidak sukses. Satu, karena memang berat. Di padang pasir Saudi Arabia, di tanah itu, di kawasan itu nggak seperti sekarang, Pak. Itu sekarang itu di mana-mana bisa temu air gitu. Suasananya bisa segar. Kalau kurang segar dikasih air ya, apa namanya? Kipas yang anu itu yang ada semprotannya itu. Nah, gitu. Dan makhluk Allah yang paling kuat di padang pasir ketika itu 15 abad silam itu ya cuma unta. Unta. Kalau unta itu jalan berkilo-kilo itu panas terik, tenah padang pasir kuat dia. Kalau umat Islam atau umat beriman belum saya kasih tahu. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa cuma berapa hari saja yang ditentukan, yaitu selama bulan Ramadan. Barang siapa yang sakit atau dalam pepergian, itu fa'iddatun min ayyamin ukhra, lalu merasa berat untuk menjalankan puasa, boleh dihitung. Boleh dibatalkan puasanya tapi diganti di hari lain. Fa'idatun min ayyamin ukhra. Ini sudah belum sudah ada perintah begitu. Tapi kalau unta itu tidak ada masalah. Jadi unta itu ajaib. Jadi unta itu semakin panas dia, itu semakin dia itu kuat sampai keluar kuah itu di mulutnya. Jadi di panas terik itu di tengah padang pasir, kita berdiri di depan moncong unta itu kayak di depan AC setengah PK ya. Dingin banget. Dingin itu. Nah, kalau kita itu nggak ada lagi nih, asapnya nggak ada lagi. Kalau unta itu kuat, nah, itu ajaib. Terus, wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Atas orang-orang yang sulit menjalankan puasa, cukup dengan membayar fidyah. Ya kan? Kalau saya tanya kepada bapak ibu sekalian, yang sulit menjalankan puasa itu siapa? Disebut aja siapa? Orang tua, orang hamil, orang sakit ya, tapi sudah disebutkan orang sakit. Ini yang belum disebutkan nih, orang sakit atau bepergian itu sulit, Pak. Ini masih disebut lagi, wa alal ladzina yutikunahu, atas orang yang merasa sulit puasa. Tadi disebutkan orang tua. Orang tua cukup membayar fidyah, tidak usah puasa. Karena apa? Tahun depan dia tambah tua dia. Tidak tambah muda lagi, dia terus saja bayar fidyah. Tapi kalau orang sakit sudah disebutkan, tapi sakitnya sakit yang bisa sembuh. Tapi kalau yang sakitnya itu memang sudah tidak memungkinkan sembuh, ini itu termasuk dalam kategori bukan yang sebelum kena sakit, termasuk wala ladina yatikunahu, atas orang yang sulit menjalankan. Orang hamil ini bagaimana hukumnya? Itu bahasanya tersendiri sebenarnya. Tapi cara puasa sahabat begini, masukkan, kalau imam mazhab yang disebutkan itu Pak, selain orang sakit atau perpergian tadi, yaitu orang tua, orang apa tadi pekerja keras disebutkan, apalagi orang yang sakit kronis. Tapi yang tidak disebutkan adalah yang pernah terjadi justru di kalangan sahabat, itu ada orang-orang kaya. Jadi sahabat Rasulullah yang kaya seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atau Abu Bakar Siddiq dan seterusnya, yang kaya-kaya lah itu. Itu pertama menafsiri ayat itu atas orang-orang yang sulit menjalankan puasa, cukup membayar fidyah. Dia memilih bayar fidyah daripada puasa, Pak. Dalam sejarah itu. Karena apa? Kaya itu termasuk menjadi halangan atau termasuk sulit menjalankan puasa. Karena apa? Karena banyak makanan. Minum juga ada. Istrinya lebih dari satu, Pak. Para sahabat itu lebih. Belum lagi waktu itu masih ada budak, dia punya budak. Ya budak itu nama saja budak, tapi itu pilihan, Pak. Ya seperti fashion, seperti ratu kecantikan lah, kira-kira begitu. Nah gitu. Kok suruh puasa? Yang puasa itu kira-kira 25-24 jam atau sehari semalam lah. Itu untuk standar negara-negara apa itu tropis kawasan itu. Kalau di negara-negara lain itu lebih berat lagi, negara subtropis ini. Ini fikih juga ada fikih tropis dan ada fikih subtropis sebenarnya kajiannya itu. Jadi kita menjawab pertanyaan ini kalau kita mengajinya itu di barat sana beda-beda. Belum tentu kita boleh menjawab itu, ya itu urusan saya itu, gitu. Pernah kita alami. Baik. Jadi para sahabat yang kaya itu memasukkan kalau yang sulit ini bukan orang sakit, bukan orang dalam perjalanan, kita juga sulit. Jadi orang-orang kaya, sahabat Rasulullah, justru yang sebenarnya dalam gunjingannya itu ahli surga nantinya itu. Di tahun pertama, tahun kedua tidak sukses dalam puasa. Tapi Rasulullah terus mengikat pinggangnya menahan sakit, menahan lapar itu. Sampai satu ketika Rasulullah juga bertanya-tanya sesuai dengan laparnya itu, kamu puasa enggak? Para sahabat itu ngaku puasa, walaupun sebenarnya tidak puasa itu. Jadi padahal yang diseru puasa itu adalah orang-orang beriman, ini bukan orang kaya, Pak. Ya ayyuhal ladzina amanu, bukan ya ayyuhal aghnia. Ya ayyuhal ladzina amanu, ini tidak ada hubungannya dengan kaya miskin. Pokoknya Anda beriman, Anda puasa. Alhamdulillah puasa. Gitu aja Rasulullah. Jadi banyak yang berbohong ini dalam soal puasa ini di kalangan sahabat. Kemudian Rasulullah satu saat berkeliling ke tempat-tempat sahabatnya itu, di masjid ditemukan siang itu ada seorang sahabat namanya Qais Al-Ansari. Itu siapa yang tidur itu? Kata Rasulullah sahabat yang ikut itu. Ya kaya apalah Pak, tokoh diikuti sahabat-sahabatnya begitu. Siapa yang lagi tidur itu? Oh itu biasa itu, Qais Al-Ansari itu. Kok siang-siang begini tidur? Bukannya kerja? Udah biasa molor deh itu begitu. Qais Al-Ansari ini orang dari kelompok Ansor. Ini tumben-tumbennya kelompok Ansor itu miskin sendiri. Biasanya orang Ansor itu kaya-kaya, Pak. Sampai Ansor di Indonesia juga kaya-kaya ini. Itu. Ini Ansor Madinah itu kaya juga. Ini apa namanya? Tumben-tumbennya miskin satunya. Pekerjaannya adalah buruh pembuat roti. Tidur di rumah, diomeli terus sama istrinya. Sana, mampus aja lu. Begitu. Jadi dalam bahasa Arab itu. Jadi kerjanya ngemolor melulu. Akhirnya pindah aja tempat ke masjid, tidur lagi di masjid. Kelompok-kelompok itu ada di kalangan masyarakat kita juga. Tolong bangunin itu, waktunya kerja. Diteriakin, dibangunin, tidak bangun juga. Akhirnya Rasulullah mendekat, mengelus kepalanya, mengelus pundaknya, punggungnya. Qais, bangunlah, ini hari siang, saatnya kau kerja. Qais Al-Ansari bangun dan kemudian merangkul lutut Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, sebenarnya saya tidak tidur ya Rasulullah. Saya ini orang miskin yang tiap hari rasanya sudah biasa. Di luar-luar bulan Ramadan itu saya itu seperti puasa. Sedangkan ini harus puasa lagi. Apakah puasa itu juga wajib bagi orang-orang miskin seperti kami ini? Jadi dua Pak. Ada merasa tidak wajib karena kaya. Yang satu lagi ada merasa tidak wajib karena miskin. Di mana itu? Di tengah Nabi itu. Gitu. Sulit itu, kalau Bapak Nabi itu menjawabnya sulit. Yang satu itu adalah merasa gak wajib karena kaya. Sulit itu orang kaya itu puasa. Jadi kalau sekarang orang kaya itu sulit puasa, ya keturunannya yang itu kira-kira begitu. Ada yang miskin merasa juga gak wajib itu. Mohonkan kepada Allah untuk orang-orang miskin tidak usah puasa. Kan puasa ini untuk orang yang beriman, bukan berhubungan dengan kaya dan miskin. Rasulullah itu menasihati begitu. Apakah kamu puasa? Rasulullah menengok kepada sahabat yang mengikuti yang kaya-kaya tadi itu. Itu mulai gagap dia menjawabnya itu. Ada yang menyatakan au ya puasa, itu ya taji batal dan seterusnya begitu, Pak. Iya. Nah, akhirnya Rasulullah gemetar mendapat pertanyaan si miskin itu. Gemetar. Nah, gemetarnya Rasulullah itu, itulah yang orang barat menyebutkan Rasulullah sering stres, keringetan atau penyakit ayan atau apa itu. Itu tanda turunnya wahyu ternyata. Itu wahyu tentang puasa yang terakhir itu, tentang ayat yang terakhir. Uhillalakum lailatal shiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Panjang ayat itu. Rinci. Ini sudah pamungkas lah. Apa artinya? Dibolehkan bagi kamu malam, mulai malam ini dan seterusnya di malam-malam bulan Ramadan. Jadi dibolehkan bagi kamu mulai malam ini dan malam-malam bulan seterusnya. Berarti apa yang dipahami? Berarti malam sebelumnya itu tidak seperti ini. Malam sebelumnya tidak boleh berarti gitu. Apa? Ar-rafatsu ila nisaikum, kamu mendekati istrimu boleh. Sebelumnya berarti tidak boleh itu. Puasa itu, Pak. Jadi la tasur al-rafatsu ila hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sebenarnya kamu itu juga pengin dengan istrimu, istrimu juga pengin dengan kamu. Mereka itu adalah pakaian, ibaratnya kamu dan istrimu itu sama-sama pakaian begitu. Sebulan penuh, Pak. Siang enggak boleh, malam enggak boleh. Istri banyak. Nah, gitu. Pak, repot itu. Apalagi selaku kata ustaz yang lain kan ada bosennya ini, katanya ada yang bilang itu. Kalau ini petunjuk Nabi enggak begitu. Pokoknya sakinah warahmah, tetap harus ada kasih sayang. Ini istrinya banyak. Sahabat-sahabat yang takwanya tidak diragukan lagi bahwa dia juga rela nyawanya untuk mati dalam perang setiap saat. Begitu. Ini soal puasa lebih berat. Ya. Sampai nanti Nabi ada mengeluarkan hadis sebenarnya. Itu jihadul akbar itu sebenarnya ya perang hawa nafsu itu. Terus? Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kamu itu mengkhianati dirimu sendiri. Kamu sering berdusta kepada Rasulullah. Ngakunya puasa tetapi sebenarnya tidak puasa. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Maka bertobatlah, aku akan mengampuni tobatmu dan akan memaafkanmu. 'Afa 'ankum. Fal ana bashiruhunna wa badaru ma kataballahu lakum. Ya kan? Nah, sekarang kamu boleh berhubungan, boleh bergaul dengan istrimu di malam-malam hari, tidak di siang hari, nah, gitu. Kalau yang sebelum ayat ini malam siang sama saja, gitu, Pak. Terus waqulu washrabu. Juga kamu boleh makan. Lailatul Qiyam itu minum juga hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sampai batas kebolehannya itu jika telah terlihat perbedaan yang jelas antara benang putih dan benang hitam waktu fajar itu. Nah, gitu. Kalau bapak hidup pada zaman Nabi, masuk lorong waktu zaman Nabi sekarang itu, mendengar ayat itu kira-kira apa reaksinya, Pak? Paling-paling cuma langsung buka saja, atau temu istri, atau makan seenaknya yang sebelum tidak boleh itu. Nah, para sahabat Nabi itu enggak, ya itu mungkin juga. Tetapi yang dimasalahkan adalah apa yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu. Itu juga enggak pernah kita tanyakan. Yang kita peroleh, kita telan itu adalah kata fikih mazhab tadi itu atau fikihnya para ustadz tadi. Nah ini sahabat itu sebelum para mazhab tadi, Pak. Ah, dia memikir tentang ayat itulah yang disebut mazhab sahabat itu. Dia punya pandangan dia. Apa ya maksudnya benang putih benang hitam itu? Ya bahasa Jawanya itu judek lah itu. Kira-kira sudah enggak ketemu. Akhirnya tanya kepada Nabi. Jangan tanya pada Nabi. Tanyanya kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Ada ayat Al-Qur'an mengatakan kalau banyak tanya itu akan merepotkan. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan banyak tanya, nanti kalau tanya malah repot kita begitu. Tapi karena ini enggak ketemu, tanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sepupu Nabi yang oleh Nabi dijamin kalau enggak ketemu Nabi tanya tentang Islam, tanyalah kepada Ibnu Abbas atau kepada Ali radhiyallahu anhu. Ditanya Ibnu Abbas, apa maksud dari ayat ini? Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi wal asfar. Boleh menghampiri istri atau makan minum yang batas kebolehannya itu sampai kelihatan benang putih dan benang hitam, bedanya yang jelas. Ibnu Abbas mengatakan, hadza huwa, ini artinya adalah hatta tadkhulat ya'ush-shams fi buyutikum. Oh, itu batasnya kalau sudah sinar matahari itu masuk ke rumahmu. Oh, gitu coba. Itu kira-kira Ibnu Abbas itu sahurnya sampai jam 7 pagi kira-kira itu, waktu Jakarta ya. Jam 7 pagi kira-kira. Karena itu apa? Hatta tadkhula ya'ush-shamsi fi buyutikum, sampai masuk sinar matahari itu di rumahmu. Wah. Tetapi sebelum tanya itu, gejala yang terjadi di kalangan sahabat waktu itu adalah bukan bertanya itu, tapi beberapa itu jamnya itu ya benang putih dan benang hitam. Karena yang disebut itu benang. Perbedaan benang putih dan benang hitam jelas diikatkan di jarinya. Setiap kali itu lihat itu. Kalau perbedaannya itu masih remeng, ya masih boleh. Karena apa? Ini ayat bicaranya bukan soal bicara remeng, walau kelihatan ah ini masih sudah tidak boleh, istrinya bilang begitu, udah masih remeng. Karena apa? Ayat mengatakan hatta ya tabayyan, sampai jelas perbedaannya. Nah gitu. Jadi yang dimaksud itu adalah kata Ibnu Abbas bukan benang itu, tapi adalah jika masih sinar matahari telah masuk di rumah. Nah, itu. Tapi Imam Mazhab kemudian belakangan memikirkan lagi, termasuk kemudian yang dimaksud adalah fajar yang pertama kira-kira kalau sekarang supaya aman 10 menit sebelum azan subuh. Tapi Nabi, karena di kalangan sahabat juga terjadi heboh gitu, Nabi juga menjelaskan hadisnya ada. La yamna'annakum adzanu Bilalin min sahurikum. Enggak usah kamu terganggu dengan kalau dengar suara azannya Bilal waktu subuh. Kalau Bilal azan subuh, kamu gak usah terganggu sahurmu, terus saja sahur. Nabi itu begitu. Maka kalau kita ke Arab musim puasa begini, jangan heran, Mbak, kalau sudah waktu subuh, Allahu Akbar subuh itu orang Arab masih makan biasa, enggak bisa ini batal, orang itu gimana, enggak tahu subuh itu. Itu adalah fikih sahabat yang sudah berjalan lama itu. Nah, daripada kita cerita di kantor tadi malam kebangun siang saya enggak sahur, malam makan apa bukanya cuma sirup saja, lagi tidur ngantuk, bablasan pagi lagi. Terus enggak sahur. Aduh, bagaimana ini? Padahal fikih sahabat begitu gampang. Jadi menjalankan syariat itu sebenarnya gampang. Nah, Cuma saya tidak ingin mengajak, ayo besok jangan takut-takut untuk sahur itu udah pada jam 7 pagi itu sarapan. Saya tidak bermaksud begitu, Pak. Tapi inilah fikih sahabat itu. Yang biasanya kita sangat sulit menjalankan syariat itu, banyak ceritanya. Tapi sahabat begitu. Nabi sendiri mengatakan ta'akhir. Apa namanya? Sahurakum, jadi akhirkan sahurmu dan wata'ajjal, dan juga segerakan apa futur itu adalah bukamu. Bukanya disegerakan. Lah kita kan nunggu maghrib. Atau di kampung dulu nunggu sampai kentongan bunyi. Ini kalau tukang pukul kentongannya buka dulu, kita ya korban nih. Kayak gitu. Lalu azannya juga selesaikan semakan dulu. Kita masih nunggu kok enggak azan. Azan ya, itu udah 2 jam terus kayak gitu. Padahal Rasulullah itu ya itu tenggelam itu adalah tanda malam. Ibadah Allah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Summa atimus syiyama ila al-lail. Setelah turun ayat ini, maka Allah mengatakan, tobatlah kamu yang sudah-sudah berbohong itu selesai, aku maafkan, saya ampuni tobatmu, dan kemudian sempurnakan puasamu. Mulai turunnya ini ayat dari sejak sahur sampai sampai imsak ya. Dari mulai imsak, imsaknya itu jam berapa terserah bapak-bapak lain. Tapi kalau menurut mazhab ya kita sekarang sudah aman. Kalau menurut mazhab. Tapi kalau berarti menurut sahabat istilahkan saja orang itu apa-apa. Itu terjadi begitu, tapi ilal lail sampai malam datang. Nah, inilah di antara sejarah pelaksanaan syariat Ramadan, sehingga ketika turunnya ayat ini, sahabat-sahabat yang kaya tadi itu akhirnya tidak lagi tidak puasa, akhirnya puasa dia. Karena apa? Seruan ayat itu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tidak ada hubungannya dengan tradisi kemiskinan yang biasa berlapar-lapar, biasa berhemat-hemat, dan juga bukan tradisi yang kaya yang boleh makan kapanpun, bukan. Jadi sahabat kemudian mulai setelah tahun ketiga, ketempat kali setelah syariat puasa turun, para sahabat puasa penuh. Karena malamnya sudah boleh ngapain saja itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukum tentang puasa ini kepada masyarakat manusia yang tadinya itu galau tadi itu. La'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Sebagaimana ayat pertama itu la'allakum tattaqun itu. Inilah saya kira kultum kita, dan kita ditunggu oleh pekerjaan, dan sebagai apa namanya pengganti dari fidyah yang enggak keluar dari orang kaya tadi itu karena enggak puasa, diwajibkan mengeluarkan zakat bagi si kaya untuk si miskin. Itu zakat fitrah itu bagi oleh si kaya kepada si miskin fauran, itu dengan segera ditunaikan, tidak boleh ditunda-tunda itu. Jadi jelas ayat ini dan wallahu a'lamu bissawab, dan Allah lah yang paling tahu tentang yang benar dari pelaksanaan ini, dan mudah-mudahan yang sudah kita lakukan ini selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.